Lihat tembok Cina, lihat Disneyland, keliling Los Angeles, keliling Hollywood. Konon tuh cowok tuh kaya banget. Tapi yang nyebelin, ujungnya tuh dia nawarin Iko juga. Dia bilang gini, mau jadi istri kedua atau jadi simpanan? Kayak deposito aja, ngapain juga lagi, amit-amit deh. Ya emang bagus, kalau ada yang bilang jelek, itu sih namanya ngiri. Amat.